A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati, azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesehatan hingga kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab. Dan tak lupa pula kita mengucapkan salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat dakwah beliaulah kita dapat menikmati nikmatnya kehidupan dengan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga para peserta dan para pendengar telah siap dengan buku pelajarannya dalam buku Durusul Lughatul Arabiyyah li ghairin natiqina biha al-juz'ul awal. Alhamdulillah telah sampai kita pada halaman 76 dari buku bahasa Arab yang kita baca, halaman 76. Pada minggu yang lalu kita masuk percakapan bagian ba, kemudian telah membaca tamrin rakmul awal wasani. Pada malam hari ini kita masuk pada tamrin asalis. Perintah dari tamrin as-salis ini, ikra al-misala summa hawwil al-jumala al-atiyah mislahu. Bacalah contoh-contoh yang di bawah ini, kemudian robah kalimat sebagaimana pada contoh yang tertera di bawah ini. Contohnya, misal Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Kita ulangi. Zainabu kharajat minal fasli. Yang pertama, jumlah yang pertama berbentuk mufrad sendiri. Kemudian jumlah yang kedua berbentuk jamak. Kita robah bentuk jumlah bentuk mufrad kepada jumlah berbentuk jamak. Misal Zainabu kharajat minal fasli. Kita tahwil kepada jamak. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Kharajat, Zainabu kharajat. Kharajat dhamir hiya. Hiya kharajat. Hiya kharajat minal fasli. Zainab wa Amina wa Maryam, ini bentuk jamak, ada tiga orang perempuan. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu menjadi kharajna, dhamir hunna. Hunna kharajna. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sarankan untuk menghafal tasrif lughawi dari fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi, tasrif lughawi. Contoh, fa'ala fa'ala fa'alu huwa humahum. Fa'alat fa'alata fa'alna hiya huma hunna fa'alna. Anta antuma antum fa'alta fa'altuma fa'altum. Anti antuma antunna fa'alti fa'altuma fa'altunna. Ana nahnu fa'altu fa'alna. Itu harus kita hafal supaya bisa kita merubah dari bentuk jumlah bentuk mufrad kepada jumlah bentuk jamak atau musanna. Kalau musannanya dari kalimat kharajat, Zainabu kharajat minal fasli, jadikan musanna. Berarti kita sebut Zainabu wa Aminatu kharajata, huma kharajata minal fasli. Kalau untuk laki-laki, Muhammadun kharaja minal fasli. Untuk jamaknya, Muhammadun wa Ahmadu wa Usamatu kharaju minal fasli. Hum kharaju minal fasli. Itu cara merubah bentuk mufrad kepada musanna atau jamak dalam kalimat. Nah, baiklah kaum muslimin, para peserta dan para pendengar pembelajaran bahasa Arab Radio Hidayah, mari kita sama-sama mempelajari bahasa Arab ini dengan aktif dan semangat dalam menuntut ilmu. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh, dialah orang yang akan bisa dan akan sanggup dan berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia tuntut. Semoga para peserta senantiasa aktif dan selalu mendengarkan pelajaran bahasa Arab ini demi untuk kelancaran percakapan atau muhadasa dan hiwar untuk kita pribadi dan untuk sesama kaum muslimin. Nah, baiklah, kita mulai pada para peserta untuk membaca tamrin salis warrabi' wasadis. Tamrin rabi' wal khamis wasadis. Sedangkan pada tamrin ar-rabi' perintahnya ashir ilal asma'il atiyah ilal asma'il ataliyati bi ismin isyaratin lil qaribi. Ashir, tunjuklah isim-isim berikut ini dengan isim isyarah, dengan kata tunjuk untuk dekat, lil qarib. Tunjuklah kata benda di bawah ini dengan menggunakan isim isyarah, kata tunjuk untuk dekat. Kalau mudzakkar, memakai hadza. Kalau muannas, memakai hazihi. Dan pada jamak itu mudzakkar dan muannas, memakai haulai. Hadza lil mudzakkar wa hazihi lil muannas wa haulai lil jam'i. Sedangkan tamrin al-khamis, dha'fil amakin al-khaliyah minal jumalil atiyah dhamiran munasiban. Letakkanlah pada titik-titik atau tempat yang kosong di bawah ini dengan dhamir yang sesuai. Dhamir huwa, hiya, hum, hunna. Ada dhamir lil ghaib wal ghaibah. Kalau dia mudzakkar, memakai huwa dan hum. Kalau muannas, memakai hiya dan hunna. Sedangkan pada tamrin as-sadis, hati jam'al al-asma al-atiyati, berikanlah jamak dari kata benda di bawah ini. Sebutkan jamaknya daripada kalimat mufradah atau mufrad di bawah ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah. Dan juga dalam mempelajari bahasa Arab, kita dituntut untuk selalu aktif dan ikut serta dalam membaca. Naam, tafadhal ya Abah Ismail. Naam, sahabat hidayah rahimakumullah, demikianlah tadi mukadimah yang diberikan oleh Ustaz dari lanjutan pelajaran bahasa Arab kita pada malam hari ini. Dan baiklah, kita terima penelpon perdana di malam hari ini. Silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Mursidaw ya. Naam Ustaz. Iya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'il misalu thumma hawilil jumalil atiyati misluhu. Misal, Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Al-mudarrisatu tahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu wa Zainabu wa Fatimatu wa Aisyatu zahabna minal fasli. Ilal fasli. Zahabna ilal fasli. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu. At-talibatul jadidatu wa Khadijatu wa Safiyatu jalasna fil fasli. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin wa Zainabu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna ilal madrasati. Naam, ahsan. Tamrin ar-rabi'. Tamrin ar-rabi'. أشير إلى الأسماء التالية باسم إشارة للقريب هذا هذه هؤلاء هذا أخي هذه أختي هذا رجال نعم هؤلاء رجال هؤلاء مدرسون هؤلاء طالبات هذه أمي هذا أبي هذه طالبة هؤلاء طبيبات نعم هذه هؤلاء تجار نعم تجار ini مفرد أو جمع جمع جمع نعم جزاك الله خيران ibu Mursida di Marsan. نعم ibu Mursida الطبيبات خرجنا من المستشفى terjemahkan Zainabu kharajat minal fasli. Zainab keluar dari kelas. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Zainab dan Aminah dan Maryam, mereka keluar dari kelas. Kharajat, domir yang sesuai untuk kharajat. Apa domirnya? Bu Mursida. Kharajat. Kharajat. Kharajat domirnya huwa atau hiya? Hiya. Hiya. Kharajat hiya. Coba Bu Mursida tasrif fi'il madhi kharaja dari awal sampai akhir. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Naam. Kharajata kharajtuma kharajtum kharajati kharajtuma kharajtunna kharajatu kharajna. Naam. Kalau huwa kharaja. Hum kharaju. Kharaju. Hiya kharajat. Huma kharaja. Huma muannas. Kharajata. Kharajata. Kharajata. Naam. Hunna. Kharajna. Ana. Kharajitu. Anta. Kharajata. Nahnu. Kharajna. Anti. Kharajat. Anti. Kharajat itu hiya. Kharajati. Kharajati. Antunna. Kharajna. Hunna itu. Kharajatunna. Naam, ahsanti. Ma zahaba. Tasrifkan zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Bukan zahabta, zahabata. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabati, zahabata, zahabtuma, zahabtum. Zahabati, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Naam. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Ma makna? Guru perempuan itu pergi ke lokal. Naam, telah pergi ke lokal. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Pelajar baru itu duduk di dalam kelas. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Anak perempuan Muhammad pergi ke sekolah. Naam, ahsanti. Jalasa, tasrifkan. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalas, jalasna. Jalasta, naam. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Bu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair buat Ibu Mursida yang ada di Marsan ya, sebagai penelpon perdana kita pada malam hari ini. Ya, barakallahu fiik. Jazakillah khair buat Ibu Mursida. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin membacakan tamrin kita pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bu Lina, Bu, ya? Ya, sudah. Iya, silakan, dapat beli. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra al-misala summa hawilil jumalil atiyati luhu. Misalun Zainabu kharajat minal fatli. Zainabu wa aminatu wa maryamu kharajna minal fatli. Al-mudarrisatu zahabat ilal fatli. Al-mudarrisatu Aisyatu wa maryamu wa Fatimatu zahabna ilal fatli. Naam, ahsan. At-talibatul jadidatu jalasat fil fatli. At-talibatul Aisyatu. At-talibatul jadidatu wa At-talibatul jadidatu wa Aisyatu. Wa Aisyatu wa Fatimatu wa Maryamu jalasna fil fasli. Naam. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu Muhammadin Wa Maryam wa Ammarun wa Muhammadun ilal fas ilal mad jahabna ilal madrasati. Berarti itu ikhtilat namanya. Bintu Muhammad perempuan. Ulang. Bintu Muhammad ini anak perempuan Muhammad. Bintu Muhammadin wa Aisyatu zahab. Wa Aisyatu. Naam. Wa Fatimatu wa Zainabu zahabna ilal madrasati. Naam, ahsanti. Kalau dikumpul dengan laki-laki perempuan ya istilah. Naam, tamrin rabi' ya. Asyir ilal asma'il ilal asma'i taliyati bi ismi isharatin lil qaribi. Naam. Hadza hadhihi haula'i. Naam. Hadza akhi. Hadhihi ukhti. Hadza rijalun. Haula'i mudarrisuna. Haula'i talibatun. Hadhihi ummi. Hadza abi. Haula'i hadhihi talibatun. Naam. Haula'i tabibatun. Naam. Haula'i tujarun. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Berikan isim isyarah lil mufrad al-atiyah. Ukhtun. Wa. Isim isyaranya? Ukhtun. Ukhtun hiya. Isim isyara? Bukan dhamir. Isim isyara. Hazihi. Hazihi. Talibatun. Hazihi. Mudarrisun. Haza. Tilmizun. Haza. Tilmizatun. Hazihi. Maktabun. Haza. Kitabun. Haza. Kurrasatun. Hazihi. Akhun. Haza. Talibatun. Hazihi. Mudarrisatun. Hazihi. Tabibatun. Hazihi. Tabibun. Haza. Tabibatun. Haulai. Mudarrisuna. Hum. Tullabun. Hum. Talibatun. Hunna. Haulai. Haulai. Naam. Tasrif al-lughawi. Tasrif al-lughawi dari fi'il madhi kharaja. Kharaja. Naam, kharaja. Kharaja huwa sama isim dhamir ya, Ustaz? Boleh. Kharaja huwa, kharaja huma, kharajum, kharajat hiya, kharajata huma, kharajna hunna, kharajta anta, kharajta, kharajatu antuma, kharajtuma, kharajtuma antuma, kharajtum antum, kharajti anti, kharajtuma antuma, kharajtunna antunna, kharajtu ana, kharajna nah. Naam. Ma mana al-mudarrisatu zahabat ilal fasli? Al-mudarrisatu. Perempuan itu telah pergi ke lokal. Naam. Zahabah. Pergi ke umadi. Ayu fi'lin. Tersembunyi. Mustatir. Fi'il apa kharaja? Zahabah. Zahabah fi'il madi. Fi'il madi. Zahabat. I'rabkan. Zahabat. Zahabat fi'il madi. Tata'nis. Fi'lun madhi mabaniyun. Zahabat fi'lun madhi mabaniyun alal fathi. Fathi nam ahsan. Wata'u. Wata'u. Wata'u tata'nis. Fa'ilun. Fa'ilun ila zahaba. Naam. Fa'ilun min dari fi'il zahaba. Naam ahsanti. Tasrif dari kalimat zahaba. Zahaba sama isim dhamir ya, Ustaz? Langsung aja. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, hiya. Zahabat, zahabata. Hunna, zahabna. Zahabna, hunna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Naam, ahsan. Jazakillah khairan, Ibu Lina di Pajar Ujung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta pembelajaran Bahasa Arab Radio Hidayah. Demikianlah contoh daripada merubah bentuk daripada jumlah atau kalimat dari bentuk satu menjadi dua, kemudian bentuk jamak, kemudian mengikut muzakkar dan muannasnya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibu Mursida dan Ibu Lina tadi sebagai contoh yang harus kita ikuti dan harus kita hafal dari tasrif lughawi dari fi'il madhi sebagaimana yang kita dapatkan pada tamrin as-salis ini. Nah, baiklah penelpon selanjutnya untuk membaca tamrin salis warabi. Ya, nah, Ustaz, ini ada pertanyaan SMS, Ustaz, mengenai tasrif. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya tolong diterangkan kembali bagaimana cara menghafal tasrif atau cara mentasrif. Ya, jazakallahu khairan katsiran. Naam, syukran kepada penanya. dalam mentasrif, yaitu merubah bentuk daripada kalimat atau kata kerja daripada fi'il, fi'il madhi, tasriful lughawi fi'il madhi. Kita sebelumnya telah menghafal dhamir dari huwa, dhamir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, 14 dhamir. Dan kita jadikan kata kerja sesuai dengan dhamir tadi yang 14. Bagaimana kita merubahnya? Tentu melihat buku atau tasrif dalam buku sorok. Kita menghafal bentuk satu huwa. Contoh fa'ala. Huwa fa'ala. Huma untuk duanya fa'ala. Hanya menambah alif di akhir. Fa'ala. Hum fa'alu. Waw jama'ah. Seperti demikian cara menghafal dan merubah bentuk kata kerja berbentuk satu menjadi musanna dan jama'. Itu untuk lil ghaib, muzakkar. Kemudian lil ghaibah, mu'annas, hiya huma hunna, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu domir al ghaibah, rang ketiga untuk mu'annas. Kemudian anta, antuma, antum, domir mukhatab, lawan bicara. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alta, anta, fa'altuma, antum, musanna, fa'altuma, antuma, fa'altum, antum, jama', fa'altum, antum, untuk jama', untuk mukhatab. Kemudian, anti, antuma, antunna, lil mukhatabah, lawan bicara, mu'annas, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alti untuk satu, fa'altuma untuk dua, fa'altunna untuk banyak. Jama' ana, nahnu, dhamir mutakallim, yang berbicara. Nah, ini fa'altu, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Kita melihat kalimat atau kata ganti daripada contoh ana fa'altu. Tu di akhir dari kalimat fa'ala, fa'altu. Itu kata ganti ana. Ana, tu. Nahnu, na. Anta, ta. Anti, ti. Hunna, na. Seperti itu cara. Dan untuk menghafal ini, tentu kita hafal dulu bentuknya dari buku, kemudian kita coba menghafalnya dengan fi'il yang lain. Contohnya dari fa'ala kita jadikan kepada kharaja. Fa'ala kharaja, satu wazan, satu sama-sama bentuknya kharaja, atau zahaba, jalasa, dan fi'il madhi yang lainnya. Kita roba seperti fa'ala yang ada di bawah, yang di dalam buku tasrif, yakni buku kitab Mukhtarat Qawaidul Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah bahasa Arab ini. Insyaallah di situ jelas pada halaman 152 kitab Mukhtarat fi Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Bisa kita menghafal dari situ dan bisa merubah fi'il yang lain seperti pada contoh di dalam buku tersebut. Begitu cara menghafal dan merubah jumlah atau kalimat dalam bacaan yang lainnya. Nah, baiklah, itu insyaallah yang menanya, peserta yang menanya telah paham apa yang dimaksud dan hendaklah mempunyai buku tasrif. Ada juga Al-Amsilatut Tasrifiyah, di situ juga bisa kita melihat Al-Amsilatut Tasrifiyah, itu kitab Farab yang berbahasa Arab. Di pondok pesantren kita mempelajari Al-Amsilatut Tasrifiyah. Di situ kita bisa belajar dan bisa meroba dan menghafal bentuk-bentuk tasrif, perubahan-perubahan kata kerja yang seperti ini. Nah, insyaallah para peserta hendaklah memiliki juga kawaid muhtarat ini. Muhtarat kawaidul lughah al-arabiyyah yang berbahasa Indonesia, insyaallah itu membantu dan memudahkan kita untuk membaca dan mempelajari bahasa Arab. Karena pelajaran bahasa Arab harus sejalan dengan kaidah. Harus sejalan dengan kaidah. Bagi pemula, tentu kita hanya perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit memasuki kepada kaidah supaya bagi peserta yang baru tidak merasakan berat untuk mempelajari bahasa Arab. Karena dengan tambahan sedikit daripada maklumat, tentu bertambah juga kemahiran kita dan kepintaran kita untuk berbicara bahasa Arab. Akan tetapi, dalam menghafal tasrif ini, kita tekankan untuk menghafalnya tasriful lughawi. Yang pertama, supaya bisa merubah bentuk kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab, jumlah dalam bahasa Arab, bentuk satu kalimat kepada bentuk yang lain, bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya pada tamrin as-salis ini, Zainabu kharajat minal fasli. Gimana kalau orangnya banyak atau dua orang? Zainabu wa Maryamu kharajata minal fasli. Karena musanna kharajata. Dan gimana kalau dia jamak, banyak, lebih dua orang atau tiga ke atas? Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna, pakai hunna, bentuk jamak hunna. Kalau laki-laki hum jamaknya. Kalau musanna untuk laki-laki huma. Nah, seperti itu. Itu gunanya kita menghafal tasrif lughawi dalam fi'il madhi. Dan juga ada nanti dalam fi'il mudhari. Dan seterusnya. Baiklah, para peserta selanjutnya untuk membaca tamrin salis warrabi'. Kita memfokuskan untuk membaca tamrin salis warrabi'. Hanya selingan untuk menghafal di waktu kosong, di waktu istirahat, para peserta bisa menghafal tasrif lughawi dari buku tasrif. Naam. Tafadhal ya Basmail. Naam, jazakallahu khair Ustaz. Dan baiklah, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana, Bu? Bu Ahmad di Tangerang. Ya, Tangerang ya. Ya, tafadhal. Silakan, Bu. Iqra al-misala summa hawil jumal al-adiyah mislahu. Misal, Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. At-talibatun at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jududu jalasna fil fasli. Bintu Muhammadin zahabat ilal mudar madrasati. Sanatun Muhammadin zahabna ilal madrasati. Ashir ilal asma il. Ulang-ulang bentuk jamaknya Ummu Ahmad belum disebutkan itu. Al mudarrisatu zahabat ilal fasli. Naam. Ya. Ulangi. Nah, bentuk jamaknya kan Al-mudarrisatu. Naam. Zahabna. Zahabna ilal fasli. Naam, boleh. Naam. At-talibatu. At-talibatu jududu. Naam. Jalasna fil fasli. Naam, ahsan. Banatun Muhammadin. Banatun Muhammadin. Zahabna. Zahabna. Ilal madrasati. Naam, ahsanti, jazakillah khairan. Naam. Ashir ilal asma'it taliyah bi ismin isyarah lil qarib. Hadha akhi. Hadhihi ukhti. Haula'i rijali. Haula'i rijalu. Haula'i mudarrisuna. Naam. Haula'i talibatun. Naam. Hadhihi ummi. Hadha abi. Naam. Hadhihi talibatun. Haula'i tabibatun. Naam. Haula'i tujjarun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan, Ummu Ahmad di Tangerang. Ummu Ahmad, sebutkan mufrad dari tujjar. Tajirun. Tajirun. Tajirun. Jamak talibatun. Jamak talibatun. Naam. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Tabibatun. Tabibatun. Ukhtun. Jamaknya? Akhawatun. Akhun. Ikhwatun. Ikhwan atau ikhwatun. Naam, ahsan. Ikhwatun. Ikhwatun. Ashir ila al-asma al-atiya. Tabibun. Isim isyaranya, tabibun. Hadha tabibun. Muslimatun. Hadhihi muslimatun. Muslimatun. Muslimatun. Isim isyaranya? Haula'i muslimatun. Muslimuna. Haula'i muslimuna. Naam. Sebutkan tasrif lughawi dari kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Naam. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Fataha. Fataha, Ustaz. Naam. Fataha, fataha, fatahu. Fatahat, fatahata, fatatna. Fatahna. Fatahta, fatahtuma, fatahtum. Fatahti, fatahtuma, fatahtunna. Fatahtu, fatahna. Ma makna fataha? Membuka. Dia membuka. Fatahat. Permuzakkar? Fataha. Fataha. Mereka membuka. Fatahu. Fatahu. Kalau muannasnya? Fatahna. Nah, kamu membuka. Fatahta. Jamaknya antum? Fatahtum. Untuk antunna. Fatahtunna. Ana? Fatahtu. Nahnu? Fatahna. Naam, ahsanti Ummu Ahmad di Tangerang. Jazakillah khairan Ummu Ahmad. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummi Ahmad. Jazakillah khair, kita ucapkan buat Ummu Ahmad yang ada di Tangerang ya, yang telah membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Dan kita terima penelpon berikutnya di 0761-765-2255 atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS di 0812-084-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Mu'arif, Bu ya. Naam, Ustaz. Tafadhali. Tamrin as-salis. Iqra' al-misal summa hawil al-jumala atiyati misluhu. Misal. Zainabu kharajat minal fasli. Zainabu wa Aminatu wa Maryam kharajna minal fasli. Al-mudarrisatu zahabta. Zahabat. Al-mudarrisatu zahab. Zahabat. Zahabat. Naam, ta itu mati, bukan fathah, diganti. Ya, Ustaz. Naam, zahabat. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Nah, bentuk jamaknya? Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Naam. At-talibatu at-talibatul jadidu jalasat ilal fil fasli. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. Naam. Untuk jamak? Naam. At-talibatu jududu jalasna fil fasli. Naam. Ahsan. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Banatun Muhammadin zahabna ilal madrasati. Naam. Tamrin Arabi. Asir ilal asma'it taliyati. Taliyati bi ismul isarah lil qarib. Bi ismil. Bi ismi. Bi ismin. Bi ismi isyarah lil qarib. Haza hazihi haulai. Haza ahi. Hazihi ukhti. Haulai rijalun. Haulai mudarrisuna. Haulai talibatun. Hazihi ummi. Haza abi. Naam. Hazihi talibatu. Haulai tabibatun. Naam. Haulai tujjarun. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Graha. Ummu Arif ashir al-asma al-atiya. Mudarrisatun. Hazihi. Mudarrisatun. Haulai. Mudarrisatun. Hazihi. Talibatun. Hazihi. Tabibatun. Hazihi. Kabiratun. Hazihi. Kabirun. Haza. Kabiratun. Hazihi. Saghiratun. Hazihi. Saghirun. Haza. Sigarun. Haza. Sigarun. Haulai. Haulai. Jududun. Haulai. Patatun. Hazihi. Pata. Haza. Patayatun. Haulai. Pichiatun. Haulai. Haulai. Buatkan tasrif dari fi'il kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajta, kharajna. Kharajat, kharajata. Kharajat, kharajata, kharajna. Naam. Kharajta, kharajtuma, kharajtum. Kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Naam. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahab, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Jalasa, jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna. Jalastu, jalasna. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan, Ummu Arif di Graha. Amin wa iyakum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair. Kita ucapkan buat Ummu Arif yang ada di Graha, yang telah membacakan tamrin kita. Dan sahabat idai rahimakumullah, masih kita terima di 0761-765-2255. Silakan bagi sahabat idai yang ingin membacakan tamrin kita pada malam hari ini, atau bagi yang ingin bertanya melalui SMS, bisa mengirimkan pertanyaannya di 0812-684-20000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Umu Yunus ya. Fadhali. Ikra al-misalah. Summa hawil al-jumlal. Al-jumalal ati. Al-jumalal ati-ati. Misluhu. Misluhu. Misal. Zainabu kharajat minal fasli. Naam. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Al-mudarrisatu zahabat ilal fasli. Al-mudarrisatu zahabna ilal fasli. Naam. At-talibatu at-talibatul jadidatu jalasat fil fasli. At-talibatu jududu jalasna fil fasli. Bintun Muhammadin zahabat ilal madrasati. Bintu. bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Naam. Banatun Muhammadin zahabna ilal madrasati. Naam, ahsan. Tamrin rabi'. Langsung Ustaz. Haza ahi. Naam. Hazihi ufti. Haulai rijalun. Haulai mudarrisun. Haulai talibatun. Hazihi ummi. Haza abi. Hazihi talibatun. Haulai tabibatun. Naam. Haulai tujarun. Naam, ahsan. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Ashir al-asma latiyah. Tabibun. Haza. Tabibatun. Hazihi. Tabibatun. Tabibatun haulai. Haulai. Tabibatun. Hazihi. Jadidatun. Hazihi. Tawilatun. Hazihi. Kabiratun. Haza. Kabirun. Haza. Kabiratun. Hazihi. Jadidun. Haza. Patatun. Hazihi. Patayatun. Haulai. Pitsiatun. Haulai. Pata. Haza. Bintun. Hazihi. Banatun. Haulai. Naam. Tasrif kata fi'il madhi dari kataba. Kataba Ustaz. Naam. Coba-coba Ustaz. Naam. Kataba, kataba, katabu. Naam. Katabat, katabata, katabna. Naam. Katabta, katabtuma, katabtum. Naam. Katabti, katabtuma, katabtunna. Katabtu, katabna. Naam. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahab. Ta zahabtuma zahabtum. Zahabti zahabtuma zahabtunna. Zahabtu zahabna. Jalasa. Jalasa jalasa jalasu. Jalasat jalasata jalasna. Jalasta jalastuma jalastum. Jalasti jalastuma jalastunna. Jalastu jalasna. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Yunus di Pandau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah kita ucapkan buat Ummu Yunus yang ada di Pandau yang telah membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Dan bagi sahabat hidayah lainnya, silakan bisa menelpon di 0761-765-2255. Ya, sudah ada penelpon berikutnya, kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu Muniat, Ibu ya. Benar Pak Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrok al-bisala summa hawil al-jumalal atiyatil mislahu. Nah. Misal Zainabu korajat minal fasli. Zainabu wa aminatu wa maryamu korajna minal fasli. Al-mudarisatu zahabat ilal fasli. Al-mudarisatu zahabna ilal fasli. At-talibatul jadidatu jalasat il fasli. At-talibatu jududu jalasna fil fasli. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Banatu Muhammadin zahabna ilal madrasati. Asir ilal asma'il taliyati bi asmin bi ismin bi ismin isyaratil lil qarib. Haza hazihi haulai. Haza akhi hazihi ukhti. Haulai rijalun. Haulai mudarrisuna. Ulai talibatu. Hazihi ammi. Haza abi. Hazihi talibatun. haula'i tabibatun. Haula'i tujarun. Ummi isim isyaratnya? Ummi hazihi. Hazihi ummi, laysat ammi. Ummi. Oh iya, maaf Ustaz. Hazihi ummi. Kalau ammi? Ammi isim isyaratnya? Haza. Ma mana ammi? Bibi. Naam, ahsanti Bu Murniati, diberingin indah. Asyir al-asma la'atiya duyufun. Isim isyaratnya? Doifu. Isim isyaratnya? Duyuf. Doifun. Haza atau haula atau hazihi? Haza, Bu Ustaz, haza. Haza. Haula'i duyufun, naam. Zumala'un. Haula'i. Ikhwatun. Haula'i. Akhun. Haza. Ukhtun. Hazihi. Ukhti. Hazihi. Akhi. Haza. Akhun. Haza. Rijalun. Haula'i. Talibatun. Haula'i. Tasrif daripada fi'il zahaba. Saya coba ya, Pak Ustaz. Naam. Zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Naam. Zahabtum, apa artinya? Zahabat artinya telah pergi ya, Pak Ustaz. Kalau zahabtum, telah pergi mereka. Mereka. Zahabta, telah pergi dia. Zahabta, telah pergi kamu. Kamu. Kalau zahabtum, telah pergi mereka. Mereka, hum, zahabu. Kalau tum, antum. Telah pergi mereka berdua. Antum artinya tum. Kalian. Kamu, Pak Ustaz. Berarti kalian untuk banyaknya. Iya. Zahabtum, telah pergi kalian. Iya. Telah pergi kalian, zahabtum. Nah, jalasa, ditasrifkan. Jalasa, jalasu. Jalasat, jalasata, jalasna. Nah. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Coba artikan jalasa, jalasa. Artikan? Jalasa. Jalasa artinya? Berdiri. Telah? Telah berdiri. Duduk. Telah duduk, maaf. Kalau jalasa? Telah duduk dua orang ya, Pak Ustaz. Jalasa dia telah duduk. Kalau jalasa dia berdua? Dia berdua duduk. Jalasu? Mereka. Banyak. Lebih dari dua orang. Mereka. Oh, mereka ya. Mereka telah? Mereka telah duduk. Nah. Ahsan, jazakillah khairan, Ibu Murniati diberingin indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, azan ya Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan tamrinul khamis was sadis. Insyaallah para peserta dan para pendengar telah bisa untuk menjawab tamrin salis dan rabi ini telah lancar insyaallah. Dan bagi yang mendengar, mereka hendaklah menulis di bukunya atau di buku tulisnya daripada latihan-latihan yang kita baca itu. Dan kita lanjutkan kepada tamrin al-khamis wa sadis. Al-khamis, da'fil amakinil khaliyati minal jumalil atiyati dhamiran munasibat. Huwa, hiya, hum, hunna. Letakkanlah pada tempat-tempat yang kosong. Di bawah ini, dhamir yang sesuai. Mu'annas, letakkan pada dhamir mu'annas. Kalau muzakkar, letakkan dhamir muzakkar. Kalau muzakkar, huwa dan hum. Mu'annas, hiya dan hunna. Naam. Tafadhal. Ya, naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima peserta berikutnya untuk membacakan tamrin yang kelima ini. Di 0761-765-2255. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bu Lina lagi, Bu, ya. Ya, ya. Ya, tafadhal. Mana zarrojulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Hunna fil fasli. Man ha'ula'il fityatu? Hunna abna'ul mudarrisi. Nah. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Man ha'ula'in nas? Hum hujajun minal hindi. Naam, hum. Aina talibatu? Hunna fil mustasfal wiladati. Man hajal waladul lazi kharaja min baitika? Wa ibnu akhi. Naam. Min aina ha'ula'id duyufu? Hunna hum minar riyadi. Hum minar riyad. Min aina ha'ula'il mumarridatu? Hunna fil minal hunna minal filiyina. Filipin. Filipin. Hunna minal Filipina. Naam. Man hazihil fatatu? Hunna bintul mudarrisati. Naam, ahsan. Hunna atau fatatu? Fatatu. Hunna atau hiya? Hiya, Ustaz. Hiya bintul mudarrisati. Naam. Hati jam al asma al-atiyah. Ukhtun akhawatun bintun banatun muslimatun muslimatun. Naam. Tabibatun tabibatun. Tabibun atibbaun. Zawjun azwajun. Naam. Zawjatun zawjatun. Fatatun fatayatun. Naam. Kabiratun kibarun. Naam. Tawilatun tiwalun. Jadidatun jududun. Akhun ikhwatun. Ikhwatun. Ikhwatun. Kabirun kibarun. Jadidun jududun. Naam, ahsanti Bu Lina di Pajar Ujung. Jazakillah khairan Bu Lina. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kaum muslimin dan muslimat, itulah contoh daripada tamrin al-khamis wa sadis. Kita harapkan kepada peserta yang belum membaca. Kita harapkan kepada peserta yang belum membaca. Nah, supaya para peserta semuanya dapat bagian dan dapat giliran untuk membaca daripada tamrin yang kita pelajari. Nah, tepat dulu. Ya, jazakillah khair ya buat Bu Lina yang sudah menelpon kembali. Dan kita persilakan bagi penelpon berikutnya. Namun mungkin kita harapkan bagi peserta yang belum menelpon ya, silakan di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ibu Mursida. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'fil amakin ila khaliyati minal jumadil artiyati dhamiran munasiraban. Huwa, hiya, hum, hunna. Man hadar rajulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Hunna fil fasli. Man ha'ula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisu. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Man ha'ula'in nasu? Hum hujjajun minal hindi. Aina tabibatu? Hunna fi mustasfal wiladati. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Huwa bunu akhi. Naam. Min aina ha'ula'id duyufu? Hum minar riyadi. Min aina ha'ula'il mumarridatu? Hunna minal filibin. Man hadihil fatatu? Hiya bintul mudari satu. Bintul mudari sati. Bintul mudari sati. Hati jama' al-asma'ul adiyah. Kuktun, akhwatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun, tabibatun, tabibun, atibba'u, zawjun, azwaju, zawjatun, zawjatu, fatatun, fatayatun, kabiratun, kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akhun, ikhwatun, kabirun, kibarun, jadidun, jududun. Ahsanti jazakillah khairan Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair buat Bu Mursida yang ada di Marsan ya, yang telah kembali menelpon ke studio di 0761-765-2255. Dan berikut kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Muas Bibu ya. Naam. Tafadhali. Man hadza rajulu? Huwa mudarrisuna, mudarrisuna. Aina talibatu? Kunna fil fasli. Man haula'il fatiyatu? Man haula'i fatiyatu? Hum abna'ul mudarrisi. Aina talibatu? Naam. Terus. Hum abna'ul mudarrisi. Naam. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Man haula'in nasu? Hum hujjaju minal hindi. Aina tabibatu? Hunna fi mustashfal wilada. Naam. Man hajal waladul ladhi haraja min baituka? Min baitika? Min baitika? Wa ibnu ahi min aina haula'il duyufu hum min ar-riyad min aina haula'il mumarridatu hunna min al-filipin min aina haula'il mubarridati hunna min al-filipin hunna min al-filipin. Man hazi'il fatatu hiya bintul mudarrisati. Naam, ahsan. Ukhtun, akhwatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun, tabibatun, tabibun, atibba'u, zawjun, azwajun, zawjatun, zawjatun, fatatun, fatayatun, kabiratun, kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akhun, ikhwatun, kabirun, kibarun, naam. Jadidun, jududun. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Ummu Hasbi, ajib as-su'al. Man hazar rajulu? Huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Kunna fil fasli. Man haula'il fityatu? Hum abna'ul mudarrisi. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabati. Man haula'in nasu? Hum hujjajum minal hindi. Aina tabibatu? Hunna fi mustashfal wilada. Man hazal waladul ladhi kharaja min baitika? Huwa ibnu ahi. Min aina haula'id duyufu? Hum minar riyab. Min aina haula'il mumarridatu? Kunna minal bilitin. Man hazihil fatatu? Hiya bintul mudarrisati. Tasribkan fi'il kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajat, kharajta, kharajtuma, kharajtum. Korotti, korotuma, korotunna, korotu, korotna. Naam. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabu, zahabat. Panjangkan. Zahabu, wow. Zahaba, zahaba, zahabu. Naam, wow, zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. jahabti, jahabtuma, jahabtunna, jahabtu, jahabna. Qora'a. Qora'a, qora'a, qora'u, qora'. Qora'at. Qora'at, qora'ta, qora'ata, qora'na. Naam. Qora'ta, qora'tuma, qora'tum. Qora'ti, qora'tuma, qora'tunna. Qora'tu, qora'na. Naam, ahsanti, Ummu Hasbi. Yang jamak sudah tadi. Tamrinus sadis sudah, Ummu Hasbi? Sudah. Jazakillah khairan Ummu Hasbi di Asofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Ummu Hasbi. Ya, silakan bagi penelpon berikutnya dan mungkin ini barangkali penelpon terakhir, Ustaz, ya. Insyaallah. Iya, kita terima di 0761-765-2255. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ummu Muhammad, Bu, ya. Iya, Pak. Tafadhali. Lafil amakin khaliyati min jumal al-atiyati domiron munasaban. Munasaba. Huwa, hiya, hum, hunna. Man hadhar rajulu huwa mudarrisuna. Aina talibatu hunna fil fasli. Man ha'ula ilfityatu hum abna'ul mudarrisi. Aina talibatu jadidatu hiya fil maktabati. Man ha'ula innasu hum hujjajun minal hindi. Aina talibatu hunna fil mustasfal wiladati. Man hadzal waladul ladzi kharaja minal baitika min baitika. Ya. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika huwa ibnu akhi. Naam. Min aina haula izyufu hum min hum minar riyadi. Min aina haula ilmu maridotu hunna minal filipin. Man hadihil fatayatu hiya bintul mudarrisati. Naam. Hati jam'al asma'il atiyati. Ukhtun, akhwatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun. Tabibatun, tabibatun, tabibun, atibau, zaujun, azwajun, azwajun, zaujun, azwajun, zaujatun, zaujatun, fatatun, fatayatun, kabiratun, kibarun, tawilatun, tiwalun, jadidatun, jududun, akun, ikhwatun, kabirun, kibarun, jadidun, jududun. Naam, ahsanti Ummu Muhammad di Panam. Asir al-asma latiyah ahi. Hadza akhi. Ikhwati. Hadza ikhwati. Ikhwatun jama' apa? Oh iya, Ustaz. Haulai ikhwati. Ukhti. Haza ukhti. Hazihi ukhti. Akhawati. Haulai akhwati. Rajulun. Haza rajulun. Fatatun. Hazihi fatatun. Muslimun. Haza muslimun. Muslimuna. Haulai muslimuna. Muslimatun. Hazihi muslimatun. Muslimatun. Haulai muslimatun. Waladun. Haza waladun. Auladun. Haulai auladun. Naam, ahsan. Tasrif lughawi dari fi'il zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, nama bosnya? Iya, terputus nampaknya, Ustaz. Iya, nah. Jazakallahu khair buat Ummu Muhammad yang telah menelpon ke studio ya. Nah. Ya, ini mungkin sambungan dari Ummu Muhammad tadi, kita angkat telepon dulu, Ustaz ya. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan terdekat. Ya, Pak Ujang ya, Pak ya? Pak Ujang. Pak Ujang di Pasar Pusat. Tafadhol. Man hadza rajulu huwa mudarrisuna. Aina talibatu? Kunna fil fasli. Man haula'il fatayatu? Kum abna'ul mudarris. Mudarrisu. Man haula'il fityatu? Man haula'il fityatu? Kum abna'ul mudarrisun. Mudarrisi. Aina talibatul jadidatu? Huwa fil maktabatu. At-talibatul jadidah. Iya. Naam. Aina talibatul jadidatu? Hiya fil maktabatu. Fil tabati. Naam. Man haula'i annasu? Kum hujajun minal hindi. Naam. Aina tabibatu? Aina tabibatu? Aina tabibatu? Kunna fi mustasfal al-wilada. Naam. Man hadzal waladu allazi kharaja minal baytuka? Min? Baytu. Man hadzal waladu allazi kharaja minal baytuki? Min baytika. Man hadzal waladu allazi kharaja min baytika? Man hadzal waladu allazi kharaja min baytika? Huwa ibnu akhi. Naam. Man aina haula'il duyufun? Min. Min aina haula'il duyufun? Ad-duyuf min riyadi. Min aina haula'il mumaridatu? Kunna min al-Filippini. Filippina. Kunna min al-Filippina. Filipina artinya? Filipina. Filipina. Naam. Man hadhil fatatu? Hiya bintul mudarrisu. Mudarrisatu. Bintul mudarrisati. Hiya bintu mudarrisati. Naam. Ukhtun. Ikhwatun. Banatun. Ukhtun. Bintun. Akhawatun. Banatun. Bintun. Banatun. Muslimatun. Muslimatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibun. Attiba'u. Zawjun. Azwajun. Naam. Zawjatun. Zawjatun. Naam. Fatatun. Fatayatun. Kabiratun kibarun, tawilatun tiwalun, jadidatun jududun. Naam. Akhun ikhwatun, kabirun kibarun, jadidun jududun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Ukhtun jamaknya? Saudara perempuan. Jamaknya? Akhawatun. Laisa ikhwatun. Akhwatun. Ya, kalau ikhwatun mufradnya? Ikhwatun jamak dari? Akhun. Akhun, naam. Akhun, ikhwatun. Tasrif bisa Pak Ujang? Insyaallah. Kharaja. Kharajta. Kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Naam. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtun, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Naam, ahsanta. Asir al-asma ala atiyah, ukhtun. Hadhihi ukhtun. Akhi. Hadha akhi. Mudarrisuna. Haulai mudarrisuna. Abi. Hadha abi. Waladi. Hadha haulai waladi. Hadha waladi. Hadha waladi. Kalau auladi. Haulai waladi. Auladi. Tajirun. Hadha tajirun. Tujjarun. Haulai tujjarun. Talibatun. Hadha talibatun. Talibatun. Haulai talibatun. Kalau mufradnya talibatun. Isim isyaranya? Talibun. Isyaranya talibatun. Hadha talibun. Kenapa hadha? Saya bilang talibatun. Hadhihi talibatun. Naam, ahsan. Ummi. Hadha ummi. Zawji. Hadhihi zawji. Zawjati. Haulai zawjati. Salah. Zawjati. Hadhihi zawjati. Naam. Kalau zawjun? Haulai zawjun. Kenapa haula zawjun? Zawjun. Hadha zawjun. Azwajun. Haulai azwajun. Naam, ahsanta Pak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khairan Pak Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal. Ya naam, jazakallah khair buat Pak Ujang yang telah membacakan tamrin kita pada malam hari ini. Dan ini ada 2 SMS dan sebenarnya 3 ya, tentang mungkin ada sedikit koreksian tentang ini, Zat. Nah, pada tamrin nomor 5, man hadza rajulu, jawabnya kenapa huwa mudarrisuna, bukankah mestinya mufrad huwa mudarrisu? Ya, syukran dari Abu Izzah. Nah, jazakallahu khairan Abu Izzah. Man hadza rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa mudarrisuna. Mudarrisun. Naam, mudarrisun. Huwa mudarrisun. Na itu kita. Nahnu. Mudarrisuna artinya guru kita atau guru kami. Bukan jamak daripada rajulun itu. Siapa laki-laki ini? Ini guru kami. Kita bisa mengartikan, lihat artinya. Kalau disebut di sini mudarrisuna itu salah. Man hazar rajulu huwa mudarrisuna. Salah. Di sini mudarrisuna. Mudarrisuna. Nahnu. Bukan jamak. Mudarrisun mufrad. Huwa mudarrisun. Tambah na menjadi kami. Domirnya nahnu. Mudarrisuna artinya guru kita atau guru kami. Dia guru kami. Naam. Abu Izzah salah mengartikan. Naam. Yang kedua. Ya, yang kedua tentang nomor 3, tamrin nomor 5. Kok dibaca hunna tadi oleh salah seorang pembaca kita dibenarkan. Itu kan muzakkar katanya dari Ummu Ahmad. Man haula'il fityatu hum abna'ul mudarrisi. Naam. Man haula'il fityatu hum abna'ul mudarrisi. Bukan hunna. Betul. Hum. Ya. Fitya jamak daripada fata. Fata fityatun. Hum abna'ul mudarrisi. Naam. Jazakumullah khairan atas koreksiannya. Kita kelalaian kita dalam mendengar. Kita minta maaf pada para peserta dan para pendengar pembelajaran Radio Hidayah. Semoga koreksi yang tadi bisa menjadi dan didengar oleh para peserta yang lainnya. Naam. Bala kaum muslimin dan muslimat, dengan pertanyaan terakhir tadi berakhir pula pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kami mundur diri dari para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kita bertobat, kepada manusia kita minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.